asyik kenal dirimu. Sing asyik dekat denganmu. Ternyata kamulah satu-satunya yang membuatku selalu asyik, asyik kenal dirimu. Sing asyik, asyik dekat denganmu. Aku berharap semoga kamulah yang akan menjadi pacarku. Awal pertama jumpa denganmu membuat hatiku melayang. Kau panah aku dengan pesonamu sehingga tercuri hatiku. Kau buat aku jadi salah tingkah saat kau tanya siapa namaku. Dan tak disangka kan secepat itu ku bisa dekat dengan dirimu. Tapi malu sungguh ku akui, ini cinta yang pertama. Ku rasakan indahnya jatuh cinta, hatiku deg-degan, I'm falling in love. Sing asik, asik kenal dirimu. Sing asik, asik dekat denganmu. Aku berharap hanya kamulah yang akan menjadi. Sing asik, asik, asik kenal dirimu. Sing asik, asik dekat denganmu. Aku berharap semoga kamulah yang akan menjadi. Dekat denganmu, aku berharap hanya kamulah yang akan menjadi, oh yeah, jadi pacarku.